Setan apa yang malah ono lagu ramutu tapi kondang kecantol cawet ki opo kak? Eh? Cendol? Oh, tak pikir kecantol cawet. Malah update status. Kaya ini kentir, ngono tau kowe? Ambune kotang, ya Allah. Infak kok njuk njero kotang ngene iki nyoh. Ki 1000. Ora percaya. Pondok kula niku sae 120 ora ana sing bayar. Loro ya tak tambahke. Ora iso mari pateni kesuwen. Monggo binarak. Bapak Ibu, ngapunten Gus. Sambutan kula klecek kapi sak manten mawon. Kersanipun wekdalipun saged kita ginaken sareng-sareng nyecep ilmu kalian gemeta. Ngaten nggih? Menika Gus, warga NU wonten ing Kalidawir nyumanggaken nyuwun dipun paringi nasihat lan tutur mugi-mugi berkah sedayanipun. Mengampunin kang kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin

mundur. Kamu yang kalian berbadai-badai sekolah itu mundur dikit. Kenapa kalian saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan nih. Codot, codot. Ngerti nih ya? Oh katanya ada sosialisasi HIV AIDS. Kalau mau mudun yang mobil ini langsung HIV. Hasrat ingin vivis. AIDS ini kenapa? Akibat itunya dipakai sembarangan AIDS. Makanya supaya tidak AIDS harus ada AIDS yang kedua. Kenapa niku AIDS yang kedua? Ada iman dijamin selamat. Ngono wirungokno. Lah bocah-bocah kayak beda. AIDS akibat intim dengan sabun beda. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nyuwun sewu, ora didelok fisike, dhuwur cendake, lemu napa kurune, ayu napa mrongose santai mawon. Pesek nggih disyukuri alhamdulillah. Wong pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur ambekane ngirit. Lah sing ngirunge mancung niku cepet mati, soalnya napa ambekane boros. Tur lak pilek mesti upile gede-gede. Kayane tengah ya ngono, wis tuwa jilbabe ping yo ngalah. Jiji. Mataku terganggu dengan jilbab pingmu. Ini jangan-jangan sing pake yo ping. Bu. Bu. Jangan berpatokan dengan niku. Tapi sing dipun persani kali Allah napa? Walaki yang duru ila kulubikum. Angin pastine Allah mersani atimu wa akmalikum lan kelakuanmu. Dadi nyuwun sewu, mbok pejabat, mbok rakyat, mbok bupati, mbok petani, mbok kiai, mbok bakul es teh, iku padha. Sing didelok niku atine. Apa meneh iki? Kok malah balang-balangan iki ngopo cah iki? Ora ketutupan. Iki sone kon pindah. Gula suwe-suwe aku sing mau pindah kok malah. Lah kepiye? Iki lak pindah salone kepiye iki? Ini wae kula rada maju dhisik nggih Pak Kiai nggih. Acara selanjutnya Kiai ini pindah nggon. Nggih. Pindah gonteng putih ngunut wes ketok mesti rondo. Oh, kiai diatur-atur jamaah sampun apa mana sih dipindah apa mana? Oh tukang syuting dipindah ayo. Ya, besok kali gawe lah gawe pengajian yang lapangan gih. Men rotong. Mereka kebagian kelosok apa mboten? Mboten. Sing mboten kebagian kelosok kula dongake insyaallah mulih little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi insyaallah. Niki pengajiane rata nih sing nomono nah pemuda-pemuda sing tuwa-tuwa ki ya ana kimcil ya ana masa iki nyantai banget wong lungguh ning ngarep tungkae slonjor ki ya Allah apa orang rumangsani tungkae mletek-mletek. Sing dipun persani kali Allah niku atine kali kelakuane. Arep dadi pejabat tapi kelakuane kaya penjahat. Ya nyuwun sewu rape. Nggih napa mboten? Nggih. Mila ndonga mawon, sinten kemawon ingkang sonten menika rawuh wonten kali Gawir. Kali Dawir, muga-muga atine diapikke kali Gusti Allah. Amin.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Kono bengok. Mandek. Aku lah bingung tuh. Arep tak jawab salatku batal. Ora tak jawab kok ditantang, tak terus ke salat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bengok mana mandek. Akhirnya tak jawab ngopo aku. Salatku batal napa mboten? Batal. Salat kok ngomong. Tak pikir kula ditantang gendut kula niku lak ditantang preman ra tau wedi wong kula wis ngaji ngoten niku 15 taun. Kula wingi teng Jakarta niku dikruyuk preman 10. Aku ra mundur. Soale napa mburiku tembok. Kan aku enggak bisa lari. Ah tembok. Tak pikir nantang gendut, Pak. Ngopo aku? Jawabane bocah niki napa? Mbok aku melu salat. Alah-alah matane, matane. Akhire kula keng wudu, malah nguyuh ning tembok. Ora cewek tutul-tutulke tembok. Ya Allah. Wicah nom-nom kaya tak kandhani, aja nganti le ya siksa kubur sing paling abot kuwi jenis ana loro. Siji utang rambayar, loro nguyuh ra cewek. Kuwi kurang ajar to. Siji utang rambayar kaya mbokmu ngusik loro nguyuh ra cewek kaya awakmu lah jilang kok tadi. Wah, akhirnya sholat ning mburi kula niku. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua delalah HP-ne muni. Diangkat. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. HP-ne muni ting tong ting tong. Sik bro, jek sholat. Aku mbatin dancur, dancur. Tukang sore pun tinggi tukang sore. Tukang sore pun tinggi. Tukang sore rata los. Mau pertama los sih kira reweli. Kudune sore los ora rewel. Mau los iki rada nganu. Rada berkurang. Kita rung lunas sih kita. Eh? Oh gratis. Napa? Halah-halah aku malah nyalake kipas. Apa hubungannya mik karo kipas? Goblok ora ono kok. Wong suarane mudun kok nyalake kipas. Padha karo ngapa mentermu macet? STNK-ne teles. Halah-halah. Ora ana hubungane, Bro. Motor macet kok STNK-ne teles. Oh, ning kono ki ana wong to. Tak pikir kandang sapi niku. Cek 1 cik. Testing, saya urut tes itu penting. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mila Imam Syafi'i niku nate ngendikake ngeten wonten saire, "Uhibbus sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan merupakan komunitas dari orang soleh. Dadi awake dhewe niki rumangsa sing atine elek, urung dadi wong apik, rumangsa bosok dosane akeh, tapi atine niki aja nganti adoh sangka wong saleh. Mila tamba ati iku lima perkarane, salah sijine napa? Wong kang saleh kumpulana. Lah Mbak-mbak PSK niku nyuwun sewu senajan tok ahli maksiat, senengane ketemu karo wong saleh. Buktine napa? Kula wis 3 bulan orang ngaji teng lokalisasi. Ana 5 PSK datang ke pondok saya. Delalah kula ra nang omah ketemu kalih bojo kula. Kan aku takut. Mbok nglabrak cilaka to kuwi aku kono. Puwanas lek kipase jepno rene. Malah mok nggo dhewe. Sing ngaji sapa sih? Kan aku sumuk. Cah limo niki marang teng pondok kula. Ah kula kaget. Waduh, gegek wadul karo bojoku ya aku. Ternyata napa? Protes kali bojo kula. Bunda, sampaikan ke Abah. Bojo kula ngomong kali kula. Beb. Lah kaya aku nyeluk bojone beb ya pantes ta? Bojoku nyeluk aku beb, aku nyeluk bojoku sae. Syaitanir rajim. Lho kaya ngene undang-undangane mamah. Halah. mamah tungkae mletek-mletek yu. Assalamualaikum mamah, iya papa. Mamah tidak undi tandur papa. Papa tidak undi derep. Papa kok derep. Bojo kula cerita, wingi enten Mbak PSK mriki. Lah napa Bunda? Protes. Protes pripun? Sudah 3 bulan Gus Miftah tidak mengunjungi kami di tempat lokalisasi. Padahal kami rindu dengan pengajiannya Gus Miftah. Jajan. Lonte mawon kangen ngaji. Lah kok ana wong kali dawir diajak ngaji, malah jawab wis tahu. Kok ana wong kali dawir diajak ngaji jawabane wis tahu, awas sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah, saya minta bahagia. Malaikate mudun bengok, wis tahu. Mrongos kowe tak kandhani. Wong diundang ngapa pengajian, rames di mangkat kakean sambat. Kadang-kadang dadak takon, kiyaine sapa? Cocok apa ora? Wong pengajian ngundang kiai kok cocok-cocokan kaya ngombe obat. Tapi lak tanggone ndanggap dangdutan, ora perlu diundang, waton krungu swara, buka didi. Mangkat. Mila kula dadi kelingan lagune Via Valen. Lak diundang ngaji ra gelem mangkat, krungu dangdutan, krungu napa niku asolole mangkat, kula dadi kelingan lagune Via Valen. Setan apa ya? Apal Pak, apal. Suwe-suwe nyuwun sewu, lak awake dhewe niki diundang ngaji ra gelem dangdutan mangkat. Malaikate mengken sing nesu. Biyen aku sebetah, suwe-suwe wekah. Nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti jarene ngaji. Tapi kenyataannya pergi. Jenengan sakit Pak? Ora kaul jenengan no Pak no. Kartonyo no ningawi medo janjimu. Loh, terang gila. Kandani kak. Kimcil dilawan. Mula ki lagu-lagu ne canam ngoten niku Pak. Suwe-suwe kok nyanyi kelingan mantan. Dek. Biyen kowe janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi ho ah. Canom saiki Pak lagune nggih ngoten niku. Malah ana lagu ramutu tapi kondang. Kecantel cawet ki apa, Kak? Hah? Cendol. Oh, tak pikir kecantel cawet. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang-orang yang dianggap jelek saja hatinya baik. Ayo saya tak takon karo tiang kali dawir. Wong ngapi karo wong ngelek ketemu niku biasanya sing sombong sing ngapi napa sing ngelek? Niki kula soalnya pun survei. Wong kula niku lak pengajian kali cah nom-nom niku dijuluki. Kaya kula wingi ngaji teng Tuban, begitu kula teko langsung bengok-bengok. Selamat datang Gus Miftah presiden para pendosa. Ya Allah aku. Aku langsung sedih, aku langsung ngelus dodo, dodone bojoku. Ya Allah. Masa ya dodomu jum-jum yo ra mungkin. Cie-cie dia tersipu malu. Iya. Ketake rondo iki. Iya.

kira tambahi kene sakpe. Iya. Ya Allah. Ndelok kiai sangune 2000. Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Rantol. Ayo diisi. Kurang ajar kok bapake. Kula mboten 100.000 ndak nyaingi kiai matan. Bu, lak ning dompetmu ana 100.000, 50.000, 2.000 sing mbok cemplungke sing pundi? Bocah hadroh aja dijaluki mesake, pengajian ramplopan malah dijaluki. Salu ala Nabi Muhammad. Ya, supaya dadi wong apik pripun? Ya, selawatan dhisik, Le. Ana gamelane. Ayo, selawatan. Senajan tosone sembret-sembret, ayo. Niki jenenge napa niki? Lacaknun lak Kiai Kanjeng iki apa iki? Kata hah, ah, serah menarik. Apa jenenge ganti KSM ngono. Kiai Singgol Modot. Ayo selawatan riyen ngersake lagu lawas napa lagu anyar durung dadi lagu ten iki isane lagu apa isane lir ilir mawon alah alah alah ngaji seprono seprene mung ulur ilir tok iki lari-lari ora gaul nggih. Ayo sing anyar, sing anyar, sing anyar. Sidiknan Nabi mau. Eh? Sidiknan Nabi. Kiai niki sapa aku apa kowe ngatur-ngatur. Ora iso ya mulya kono wae kok ngompo. Ngapunten. Korban janji. Ayo. Versi selawat. Bisa apa ora? Ngapunten nggih, hayi. Niki kowe lunga sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engko lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho ngabuh den ora iso guwayane nggawa kendang. Bener ra iso apa-apa. Nggih. Apa kan mosok rek selaku kurban janji. Kowe lunga pasaku sayang sayang. Ketok rupa rupamu iki jane ya milenial, tapi nyuwun sewu seleramu kolonial tak kandhane. Ya selagune wong NU ae. Soli wasalindae sapa ora? Tetep ora iso. Wiki ngopo manggon kono? Cemen Pak, rasa diamplopi? Heh? Oh enggak cie cie belani cie kamu naksir ya sama dia. Oh bojo ya. Oh jujur, jujur kan loro, jujur kacang hijau karo jujur ayam bubur ini lho, bubur sangkar. Heh? Bubur sangkar bujur sih gimana kalau bujur bujur sih gak turu Wis selesai mau tabui. Mumet aku. Selawatane awake dhewe yo, rasa mau tabui. Nang desa kaya. Ngale kono. Sali wa salinda iman sali iman wal ali wal biman wal ali wal ya raiso lho ketumplak tungtung blong ngono kan apa dibalik wae tukang kendange ngaji aku ngendang ayo woy. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli sholli wal ali wal biman wal ali wal biman kebaco temenan ger hana turunku bakal taring kesi saling wasalim dan iman wal ali wal sallu ala nabi muhammad selawatan ke koleksi lagumu sing akeh aku apa-apa iso ture-ture putih kembangnya kembang apa? Kembang kantil dipelajarin kowe iso rabi to bapak iki nyanyike kembang kantil kembang kembang kantil manten nanyar direng bedel ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene ngono mosok ya sotel aku lagu entut ta iso. Lah kae sing gelem ngaji karo radio ana swara tanpa wujud. Lah ana swara ana wujude jenenge entut. Kuwi tak gawe lagu kok. Sun sembore semiki. Mas yo tak udan jero ati. Ana swarane ra ana wujude. Hento jenangi ngaji 15 tahun mung lirik lirik sing gaul bro ditinggal rabi tak gawe solawatan ayo canom nom iki atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir huwal habibul ladhi turja safa likulli halim minal awali muntah lak bocane ku beda wak atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo wong liya nangis gete eloku kowe teko ninggal aku opo iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnone terus kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnoku kowe iki ning kene mung penonton ngopo rugi lah diundang panitia selatian meneh wis badhe irung lunas ketoke didadang mergo ki tampil iki badhe nggon lanjutke ngaji selawatane rasip ora iso piye carane dandani ati supaya ora nganti kelangan Allah jawabane Imam Syafi'i niki lho Uhibbu sholihin seneng karo wong saleh. Bu. Tombo atiku lima perkarane salah sijine wong kang saleh kumpulana. Bahkan dipun ngendikaken ngeten, annadru ila wajil alim fa huwa ibadah. Nyawang raine kiai niku ditung ibadah. Sawangen. Aja tingak-tingu. Malah rono-rono sawangen sawangen kae sawangen ana kiai kok ganteng temen kula lagi ngaji karo mbak-mbak PSK nih kok memandang wajah kiai itu ibadah apa jawaban mereka beruntunglah kami ya Allah memandang saja ibadah dah apa iso ngeloni layu aku melayu kok melayu ning semampir ayo wong-wong sing seneng karo wong soleh niku atine terjaga maka salah satu fungsi guru yang kita miliki itu apa sebagai murabbir ruh sing jaga awake dhewe. Mila Al-Qur'ane lak dawuh. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kula bosen nggih, pokoke ana pengajian marah. Mbah sapa iki kiyaine? Marah. ngono. Muga-muga umpel-umpelan siang menika dados gambaran umpel-umpelan wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Khusus mbak iki tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar maghrib insyaallah. Wis amin langsung halah kere. Gaule. Bajune badhek sandale kembang-kembang. Uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an ana labi musyafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dengan cara saya mencintai orang soleh. Mbok tenan, jenengan kekancan karo kiai. Kula niku lho nggo penderek. Lak pengajian sing mulya penderek kula. Kula ora tau mangan, penderek kula ben pengajian mangan tok. Nganti rupane kaya besek tak kandhan. Kula ora ngerokok, kiyaine ora ngerokok. Sing nampa rokok sapa? Penderek. Niku namung ngancani teng alam dunya lho jajan. Kula niku lak ora ngerokok, kula niku lak kon mangan teng panitia pengajian niku kula moh. Mboten napa-napa. Kula niku tak jane ben lak kula niku ngurangi mangan. Dadi lak panitia ngundang kula ngaji niku ora usah nyuguh macam-macam, cukup degan karo kopi. Kula ngerokok nggih mboten. Padahal rata-rata wong NU niku biasane rokok. Sampai wong NU ngerokok mawon duwe dalil ni'matul udud ba'da dahar. Lah santri kula niku malah pujian yang langgar ning masjid ngoten niku sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok padha karo wonge sing ora cewok. Mbah jenengan ngerokok? Lho, ora ngerokok. Dah sampai idepe putih kabeh. Kula mboten idepe yo alis, oh ya alis alis alis. Kula niku ora ngerokok wiwit cilik nyantri sampai dadi kiai urung tau ngerokok. Tenane matamu kok tenane iki lho. Sengit aku tekan dani malah tenane. Lah wong NU niku ngerokok makruh, wong Muhammadiyah haram. Napa wong Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktine napa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Hamadiyah, bukan membunuhmu. Eh, hey, adik-adik katakan lang golek bojo seneng sing rokok apa ora? Seneng yang merokok apa tidak? Itulah saya. Melu kiai ndareke kiai mawon uripe mulya kok. Wong kula iki malah pernah kok sangoni karo panitia amplope kiai diwenehke pendereke, amplope penderek diwenehke kiai. Rezekine pendereke matamu kuwi. Kan yang capek aku. Ngono. Kowe ketemu aku saiki sesuk bener latihan meneh. Guayane alate anyar-anyar bener ora iso nabuh. Ora apa-apa esok latihan le. Ono. Oh, engko lak nggo dar buka nggo tipung beda meneh wi kuline. Entek dite. Entek dite. Kula ndereke Habib Lutfi ketemu karo pejabat-pejabat. Yo melu mulya. Soale napa? Sing tak ndereke wong saleh. Muga-muga awake dhewe seneng ndereke wong saleh teng alam donya nganti benjang mlebet swarganipun Allah. Soale dipun ngendikaken yusarul mar'u ma aman ahabba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kok ibu-ibu senengane ngerumpi, sesok ning akhirat yo kumpul karo wong sing gaweane ngerumpi. Kok ibu-ibu senengane cerewet karo bojone, yo sesok kumpul karo wong cerewet. Dadi liyane do anteng nunggu hisab sing wedok pat. Tapi lah bapak-bapak bojone cerewet ora apa-apa. Soale napa waline Gusti Allah niku rata-rata bojone cerewet. Contone Sayyidina Umar kuwi bojone cerewet. Dadilah bapak-bapak tulung agung bojone cerewet niku dua kemungkinan. Satu kemungkinan jenengan bakal dadi waline Gusti Allah. Amin. Kemungkinan kedua, tanda-tanda jenengan bakal setruk. Kula duwe cita-cita lak rabi menah aku pengen rabi karo wong Arab sing cerewet. Wuh, teneng kene, Nduk. Lak rabi karo wong Arab wedoke cerewet. Wuh, lak bojo kula ngamuk cerewet. Halah, rumangsa ngrungokke tartil Quran. Kaya wong ngaji tak kandhani. Jenengan seneng kumpul karo kiai, seneng kumpul kali, seneng tindak mriki mergo cinta kali Nabi. Sesuk ning padang masar insyaallah kumpul bareng Kanjeng Nabi. Amin. Senengane selawatan, sesuk ning padang masar kumpul karo Kanjeng Nabi. Amin. Ning awake dhewe kumpul mlebu surga bareng Kanjeng Nabi, bocah-bocah kuwi mung dandani gamelan kok. Langsung malaikate bengok, lak rung iso nabuh, rung oleh mlebu surga. Akhire iso nabuh, singkat cerita iso nabuh. Begitu nabuh dilebokke teng surga. Ning ya kuwi mau ning jero surga. Gus Miftah Kelon kono nembe selawatan. Ganteni ning alam dunya. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai, seso ning padang masar kumpul kali para kiai. Amin. Mila napa kula cinta kali Gusmi, kula cinta karo Gusdur, kula cinta karo Mbah Hasim. Soale seso lak kula dadi wong NU ning alam kubur takoni man robuka man nabiyuka ma kita buka, kula jawab kula pendereke Mbah Hasim rampung. Jawabane singkat. Ngono. Jenengan lak mlebu tempat wisata, wong 40 ana ketua kelompoke, sing nggawa tiket sinten? Ketua kelompok. Kula seneng karo NU, sing nggawa tiket kula swarga sinten? Mbah Hasim. Khusus awakmu tak kandhani supaya ratakone karo munkar nakir gampang, sesuk kain kafanmu rupane ijo. Ono ratakone kowe soalnya dikira lontong. Dadi kowe ra takoni yu, langsung diemplok. Lah wong dawuhe Kanjeng Nabi jelas kok, alaikum bimujalasatil ulama. Pokoke ndek ana pengajian mangkat. Kowe ngapa mangkat pengajian? Aku seneng karo ulama. Mila sing tidak memiliki cinta karo kiai tak dongake muga-muga senajan ora duwe keturunan ora duwe nasab kiai muga-muga minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Sing paling cilaka mambu kiai mambu. Lah kula iki tenan to. Kula iki sok rumangsa. Umpama kula iso mlebu surga niku mboten mergo kula sanggon-gon ngaji. Mergo kula seneng karo kiai. Mila isuk wau senajan to kula ngantuk urung turu, aku kudu layat ngene bunyi mik. Alhamdulillah kepanggih Gus Dah, kepanggih Gus Puk sak piturute. Soale kula seneng kali kiai. Soale napa? Kanjeng Nabi dawuh. Nyuwun sewu. Al ulama alladzina hum marasatul anbiya. Cara Habib Lutfi maknai hadis niku napa? Kanjeng Nabi niku lampune, kiai niku saklare. Jenengan ora bakal oleh padange lampu yen mboten nyekel saklare. Pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi kudu cedak karo ahli warise. Ahli warise sinten? Ulama, kiai alladzina hum marasatul anbiya. Kiai kados napa Gus sing kudu kula eloni? Kiai ingkang sae, ingkang bermadzhab ahlus sunnah wal jamaah sing derek Imam Syafi'i. Tapi kula pesen kali tiang tulung agung, ora usah ngelek-ngelek wong liya. Jenengan kena dadi wong NU, aja ngelek-ngelek orang di luar NU. Lan jenengan tahlilan tanggane ora tahlilan yo ora apa-apa. Sesuk tanggane mati dijarke bae. Lha ora gelem ditahlili kok ngopo? Nggih napa mboten? Jenengan seneng selawatan. Kono kok ora yo ora apa-apa. Wong kono cangkeme ora apal. Ya Allah, ya Allah. Aku njaluk duit tak sangoke bocah hadroh ben tuku bakso mesake. Ya, nggih tuku bakso, ngono. Sake. Alah salaman barang. Wis serang nglayani aku malah njaluk duit kok. Maksudku ndang latihan kok pas latihan karo nguntal bakso. Barangkali gue selama ini ora iso ngiring aku mergo latihan ora ono sing makani. Aku ane tuku dhewe. Ya Allah iki berarti sing kere panitiane. Gege aku pamit mulih panitiane minggat iki. Akeh sing nyekat. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoke wantonana kiai alladzina hum marasatul anbiya jenengane loni. Kiai kok beda-beda Gus ya ana kiai iki. Kiai niku padha karo niku lho, rumah makan niku lho. Ana spesialis soto, ana spesialis rawon, ana spesialis nasi padang, pecel, rujak congor niku lho. Rujak kula ngomong napa? Ya njo ngopo wong congor-congor ku dhewe. Lah kiai niku ya ana sing manggung kaya kula, ana sing ngaji kitab, ana sing ahli wirid, ana sing ahli sembur, ana sing dampar, ana sing ngajar. Ya beda-beda. Kelebihane beda-beda. Mergo kula gaweane ngalor ngidul ngaji, pondok kula tak wenehi kiai sing ngopeni santri. Iki bocah-bocah SMA. Kula pengen mau kuliah ning Yogyakarta ora usah ngekos, mondok nggonku gratis. Dipakani mboten tak pakani, tanggoku duwe asu tak pakani. Apa meneh awakmu? Santri kula niku lak mangan Pak, masya Allah, gunung Merapi pindah ning piring. Metutuk ning kok. Cahu GM yo ana. Alah ngapusi lak gratis. Aku nggo santri lagi. Andre ngadep niki santri kula. Kowe mondok melu nginapa wis pirang tahun? Jawab niku ngono wae, wis pirang tahun? 4,5 tahun. Selama 4,5 tahun mangan gratis apa bayar? Gratis. Mondok gratis apa bayar? Gratis. Rungokno kuping. Bayar ning buri matamu kuwi bayar ning buri kandhane kok. Kandhane malah ra percaya. Pondok kula niku sae 120 ora ana sing bayar. Loro ya tak tambahke. Ora iso mari pateni kesuwen. Mila pondok kula tak wenehi guru dhewe, bagian Quran ana, bagian kitab ana, bagian macam-macam ana. Soale kula ora iso ning pondok. Kula lak ning pondok terus ya ora iso ngasi karo jenengan. Mila kula bagian luar, guru-guru ning pondok ngurusi santri kula. Kula gawe ngaten niku. Dadi dhewe-dhewe. Ana kiai sing gaweane mung wirid tok nggih enten. Ana kiai sing gaweane mung dzikir tok nggih wonten. Lah wong nabi niku nggih mukjizate kiambak-kiambak. Ana nabi sugih, kiai ya ana sing sugih. Nabi sugih sapa? Sulaiman. Ana kiai sugih, Ustaz Yusuf Mansur. Ana nabi gagah Musa. Ana kiai gagah Gus Maksum. Ana nabi niku sabar sinten Ayub. Ana kiai sabar kata Gusmus, Mbah Maimun, Habib Lutfi. Ana nabi niku suarane apik. Nabi Dawud, ana Habib suarane apik, Habib Syekh. Ana nabi kere Isa, ana kiai kere mudine Kali Dawir umpama. Ya beda-beda kan. Ana nabi cerdas sinten Khidir, kata kiai cerdas Gus Waha, Kiai Said, Cak Nun. Ana nabi gandeng Yusuf, kiai gandeng. Kula ra kandha lho, kula ra kandha. Wis beda-beda niku. Sing penting kabeh dihormati, muga-muga awake dhewe ketularan keramate kiai. Sampun ning alam donya jenengan-jenengane mung karo artis dangdut, trio macan Ayu Ting Ting. Halah-halah, yakin benjang teng Padang Masar bakal pikantuk alamat palsu. Paling suguhane iwak peyek tak kandhani. Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting? Yo seneng Ayu Ting Ting ra apa-apa, tapi tetep kudu ngaji karo Kanjeng Nabi. Gus Miftah napa trio macan? Ngapusi. Pengajian apa dangdutan? Selawatan apa sayang? Alah rupamu. Engkae sing apa meneh awakmu sing kerup hadroh selawatan ra iso. Ngono 200.000. Jarene balik iwe, balik iwe, oh, timbilen matamu. Lagu lo kabeh tangge solawat. Oke, Milo, monggo ati ini didandani. Kalau ini dimaknai sebagai tahun baru Hijriah, senajan tau wis telat sebulan. Sandiki wis sapar kok, nggih ta mboten? Diniati bareng-bareng dandani ati supaya seneng cedak karo kiai, cedak karo wong soleh. Insya Allah selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Sampun jam 5:30. Wis pengajian tombok. Ditutup kanthi selawat hasbi robbi. Kados Gus Miftah adat ini kok kaping telu. Loh, niki dungane niki. Muga-muga kuwabeh selamat pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Jenengan dioyak-oyak utang debt kolektor mang wacake hasbi robbi. Dioyak-oyak mendring hasbi robbi. Bayar hasbi robbi jalallah. Bayar maafi qalbi ghairullah. Macane ping pinten nganti debt kolektore minggat misalnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi jalla hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu la hasbi rabbi jalla.